Ana tinggal berdekatan dengan orang alim. Ana pernah tanya kalau mereka ngaji, rujukannya siapa? Mereka menjawab, kami tidak membaca buku ulama, karena itu sama saja membaca tulisan manusia. Inilah mereka. Dari ucapan mereka terbukti tadi bahwa mereka menafsirkan Al-Quran dan Sunnah sesuai keinginan mereka. Ya. Dalilnya kalau baca ulama berarti membaca tulisan manusia. Maka cukup dengan Al-Quran hadis. Al-Quran hadis. Mereka lupa apakah mereka mendengarkan hadis langsung dari Nabi. Bukankah lewat ulama? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan seterusnya. Melihat kitab Bukhari, apakah Imam Bukhari hanya membawakan ucapan Nabi? Apakah Imam Bukhari tidak membawakan ucapan Ali bin Abi Thalib, bahkan Hasan Basri, bahkan Sa'id bin Musayyab? Ya, ini dibawakan oleh Imam Bukhari. Artinya orang yang mereka nukil, yaitu Sahih Bukhari, yaitu Imam Bukhari, ternyata mereka menukil para ulama. Ya, lalu aneh sekali ketika mereka mengatakan kami tidak mengikuti ulama, kami mengikuti Allah dan Rasul. Ini sangat-sangat. Ya. Karena juga bertanya kenapa orang Al-Bihidi langsung mencuci bekas telapak kaki di luar golongan mereka. Mereka mengatakan untuk menjaga kesucian. Nah, ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Wa Nabi bersabda, nanti di akhir zaman umatku akan berlebih-lebihan dalam dua hal. Yang pertama, masalah berdoa. Berdoa berlebih-lebihan, dirinci satu-satu. Ini israf, berlebih-lebihan dalam berdoa. Yang kedua, dalam hal najis. Dalam hal najis mereka berlebih-lebihan. Mereka mengatakan ini najis, ini najis, ini najis. Padahal tidak boleh dikatakan najis kecuali ada salah satu dari tiga hal. Apa? Bau, warna, rasa. Maka ketika tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, maka tidak boleh kita katakan itu najis. Ya? Ini satu-satu apa? Hah? Oh iya, dia meminta rincian satu persatu ya. Artinya dalam berdoa itu semua dia sebut, ya, dirinci. Adapun Nabi SAW berdoa secara musbah. Misalnya Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah, ini mencakup semuanya. Nih. Ha, doa yang tidak baik itu merinci satu-satu. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan proyek saya boleh. Proyek yang di Telkom itu ya, yang manajernya si Fulan itu, ya Allah ya mudah-mudahan. Ya Allah, aku minta mudah-mudahan tahun ini kebeli mobil ya Allah. Innova ya Allah ya. Yang 2500 itu ya Allah, merinci satu-satu. Ya. Ini Allah ya kita. Nah, ini ada yang berdoa seperti itu. Ya, apa saja disebut. Allah Maha Tahu. Jangan atau enggak usah Allah itu dihitung. Ya, berikanlah rezeki yang luas, yang halal itu. Enggak perlu dirinci satu-satu. Bagaimana dengan perintah Bapak Kos? Jika keluar masuk harus lewat pintu belakang. Nah, tentu ini lain lagi. Dia yang punya rumah, tentu dia yang berhak membuat aturan. Ya, antum sebagai anak kos ya ikut saja aturan. Yang kita bahas tadi adalah secara normalnya bahwa kita masuk ke rumah orang lewat pintu depan. Ya, ini kelainan. Sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin sering mendawamkan berciuman atau berpelukan setiap kali bertemu dan mengucapkan Masya Allah. Bukan diawali dengan selamat. Apakah ini boleh? Ya ini terserah. Ini bid'ah. Nabi ketika ketemu itu assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam. Bukan Masya Allah. Ya kan? Kau suka ketemu Masya Allah. Mana dahulu? Ya, setiap ketemu sambil berpelukan Masya Allah. Hah? Kemana dahulu? Nabi alaihi salatu wassalam ya, mencontohkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, cukup bersalam. Cukup dengan bersalam. Dan disunahkan mu'anaqah berangkulan atau berpelukan ketika sepulang safar. Biasanya kan tiap waktu ketemu nih. Ya, maghrib ketemu, subuh ketemu. Ini satu bulan gak ketemu karena dia safar ke Surabaya misalnya. Nah, lalu dia pulang. Nah, bertemu kembali. Nah, ini disunahkan berangkulan. Ya, berpelukan. Kalau setiap hari cukup kepala. Ya. Tidak duhur ketemu rangkulan, apa ketemu rangkulan lagi, maghrib sudah. Tidak seperti itu. Ya. Ana cinta kepada seorang wanita karena dia cantik wajahnya. Tapi ana mencintainya sudut. Maksudnya apa? Bisakah ini disebut atau bolehkah anak bilang anak cinta karena Allah? Hanya karena melihat tentang cinta laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, maka Nabi membolehkan karena berapa sebab? Empat. Ya, lihat sabiha, wali jamaliha, wali maliha, wali jini. Karena nasabnya, kebangsawanannya, boleh. Karena kecantikannya, boleh. Karena hartanya, boleh. Karena agamanya, boleh. Dan ini diintipkan. Faktor juga sisir dari bagian ini. Pilihlah karena agama, niscaya engkau akan beruntung. Berbahagia. Bagaimana Zainab ya, yang disarankan oleh Nabi untuk nikah dengan Usama bin Zaid dan mendapatkan keturunan dan berbahagia. Ya. Maka yang dimaksud cinta karena Allah adalah di luar itu. Ya. Di luar itu. Adapun laki terhadap perempuan karena cantiknya enggak masalah. Bukan berarti harus karena Allah. Ya. Karena antara cinta sama muslim dengan suami istri kan berbeda cintanya. Ya, sama muslim tentu tanpa nafsu, tanpa syahwat. Kalau suami istri tentu diikuti dengan syahwat. Ya, kecintaan antara suami istri tanpa syahwat tentu akan hancur. Hancur. Ya. Maka ketika dirasa Nabi sudah tidak ada syahwat terhadap saudah binti Zam'ah yang sudah memang sudah tua dan ada selentingan mau diceraikan, maka saudah memberikan gilirannya kepada siapa? Aisyah. Kepada Aisyah. Karena memang suami istri harus ada syahwat. ketika memasuki tempat yang ada kaum muslimin namun juga ada orang kafir. Boleh. Boleh. Bagaimana kalau sahabat memberikan salam pada sahabat yang lain padahal di situ ada orang-orang yang tentu yang dimaksud adalah yang kita tuju adalah yang muslim. Adapun yang Yahudi, yang Nasrani ikut-ikut dan menjawab itu urusan mereka. Ya. Boleh. Apa hukumnya seseorang yang sering berhubungan lewat HP dengan perempuan hanya untuk pelampiasan, menyenangkan hati? Kita tahu bahwa zina itu bukan hanya first, ada zina mata, ada zina hati, ada zina tangan dan seterusnya. Ya, semua itu dibenarkan, diwujudkan terakhirnya dengan first. Ya, maka ini bagian dari sini. Jangan diteruskan. Ya, kecuali ada perlu yang memang harus kita menelpon atau SMS. Apa hukumnya wanita yang sedang haid masuk masjid? Boleh. Ada perempuan di zaman Nabi yang selalu berada di masjid dan Nabi tidak pernah mengatakan kalau haid kamu harus menyingkir dari masjid. Ya. Berarti wanita haid masuk masjid pun. Ada pun dalil yang melarangnya tidak sah. Apakah ada manusia yang hidup di luar bumi ini? Apakah ada penjelasan di Al-Quran maupun ya? Walakin fil ardi mustaqarrun ila hin. Dan bagi kalian di bumi itu tempat tinggal sampai waktu yang telah ditentukan. Para ulama menyimpulkan dari ayat ini bahwa tidak ada tempat tinggal bagi manusia kecuali di bumi. Ada pun di langit makhluk lain yaitu malaikat. Ya, malaikat. Bukan makhluk luar angkasa. Ini tidak ada. Ya, ini tidak ada. Allah menciptakan hanya malaikat, kemudian manusia, kemudian jin. Setan? Setan bisa manusia, bisa jin, minal jinnati wan nas. Jadi setan bukan sah, tapi sifat. Iblis? Iblis? Iblis termasuk dari jenis jin. Iblis ini satu. Satu individu. Iblis. Atau ada pun jin, malaikat, manusia, satu golong. Ya. Maka tidak ada makhluk lain kecuali. Bagaimana hukumnya mendahulukan amalan sunnah dan mubah daripada amalan wajib? Misal menikah dan berpoligami atau membeli rumah tapi menunda berangkat haji. Terkala berangkat haji wajib bahkan rukun. Punya uang bukannya buat naik haji malah nikah lagi. Ya, ini terkala. Kecuali dia sudah haji. Ya. Atau dia beli mobil lagi, beli rumah lagi, terkala. Karena punya rumah, punya mobil sudah wajib. Haji, wajib, bahkan rukun. Tak ansah. Orang yang mampu pergi haji, dia masih menunda, tak ansah. Bapak Yahudi dan Allah Nasrani. Masih saja dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ya. Bahkan Umar melihat orang-orang muslim yang belum juga pergi haji padahal dia mampu, maka Umar ingin menarik pajaknya, jizyahnya. Ya, jadi dianggap dia sudah bukan Islam lagi. Kalau bukan Islam kan tidak ada zakat, yang ada pajak. Kalau istri sudah tidak senang kepada suami, apakah boleh minta cerai? Karena suami tidak bisa memberi nafkah bagi. Yang terbaik adalah bertapa. Yang terbaik adalah bertapa. Ya. Ketika seorang istri mengalami seperti ini dan dia tidak sanggup karena fitrah manusia, maka dia boleh datang ke hakim. Datanglah ke hakim, dalam hal ini penghulu di KUA atau pengadilan agama. Katakan apa ada. Ya, nanti terserah hakim. Terserah keputusan hakim. Ya. Intinya seorang istri tidak boleh minta cerai. Seorang istri yang minta cerai tanpa alasan hak, empat hal yang kita bahas itu, maka lam yajid ra'ihatal jannah. Dia tidak akan mencium bau surga. Seorang wanita ingin menikah dengan pria yang sudah beristri dengan syarat menceraikan dulu istri pertamanya. Bolehkah ini? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, ini berarti mendzalimi sesama muslim. Ya, tidak boleh. Dia boleh dinikah oleh laki-laki yang sudah beristri, tetapi tidak ada hak bagi dia untuk mendorong suaminya menceraikan istri pertamanya. Ya, tidak berhak sama sekali. Ancaman secara khusus yang jelas haram. Hal yang haram tentu secara umum ancamannya neraka. Semua hal yang haram ancamannya adalah neraka. Kecuali kalau dia bertobat kemudian Allah ampun. Ya. Bagaimana caranya membenci orang yang tidak menjalankan sunnah seperti dalam sholat orang memakai kunut? Saya merasa terganggu dengan kunut sampai-sampai mengganggu sholat saya. Tentu seperti ini tidak ada jalan lain bagi kita kecuali bertapa. Karena kita hidup di masyarakat yang jahil, tidak paham sunnah. Maka tidak ada cara bagi kita kecuali bersabar. Ya. Kecuali masjid itu kita yang bangun, ya, kita yang urus, ya tentu hak bagi kita untuk memilih imam, muadzin, khatib sesuai dengan sunnah. Tapi kalau yang membangun orang atau itu fasilitas umum dan kebetulan yang jadi imam adalah yang tidak paham sunnah, maka tidak ada alasan bagi kita kecuali bertapa. Ya. Kebencian yang dimaksud adalah kebencian benci karena Allah. Ya. Bukan mentang-mentang orang yang melakukan banyak bid'ah lalu kita benci dan terhalang kebaikan kita untuk dia. Ya. Ya. Artinya salam, tetap senyum, tetap dia berbuat bid'ah tidak boleh kita benci. Mohon dijelaskan dengan sebaik-baiknya bahwa wanita adalah di rumah mereka. Bagaimana dengan wanita yang bekerja dan sering keluar rumah? Ya, hukum asal dari wanita adalah firman Allah, wa qurna fi buyutikum, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Ini hukum asal dari wanita. Berbeda dengan hukum asal laki-laki adalah apa? Wan, ya, fantasirufilah. Bertegaralah kalian di muka bumi. Maka bagaimana sifat wanita itu di rumah? Mengurus keperluan rumah tangga, mengurus anak-anak, menunggu suami pulang, ini adalah tugas wanita. Bagaimana apabila wanita keluar rumah untuk mencari nafkah, membantu suaminya? Hukum asal dulu. Hukum asal dulu. Dengan syarat satu, kerjaannya halal. Tidak ada peluang, tidak ada istilah, dan yang terakhir diizinkan suami. Ya. Ketika suami tidak mengizinkan, padahal jika istrinya bekerja gajinya bisa 15 juta, 20 juta karena dia S2 misalnya pintar, maka haram bagi istri untuk bekerja. Dia wajib bersabar dengan penghasilan suami yang hanya 1 juta misalnya. Dia wajib dia bersabar. Nah, hidup ini ujian. Ya, apa yang haram jangan kita lakukan. Ya, ya, sabar tentu secara umum. Jalankan kerja, haji, umroh, ya, kalau tanpa mahram, ya, tidak. Iya, inti daripada safar adalah keluar kota. Ketika itu keluar kota, maka secara hukum asal itu adalah sah. Nah, hanya khilaf pada ulama, bagaimana kalau itu setiap hari? Karena di zaman para imam dulu, tidak ada safar setiap hari. Karena tidak mungkin keluar kota setiap hari, mengingat kendaraan yang tidak cepat seperti hari ini. Yes. Jadi intinya sekali lagi bahwa safar adalah keluar kota. Anak umur 7 tahun diperintah sholat. Jika 10 tahun tidak mau sholat maka dihukum. Bagaimana dengan anak yang telah remaja atau dewasa tapi tidak mau sholat? Iya. Masih memungkinkan untuk dihukum, ya, karena tidak ada sabda Nabi kecuali hukum, ya. Nabi hanya mengatakan 7 tahun ajarin sholat, 10 tahun nggak mau sholat hukum, ya, nggak ada 15 tahun tendang, 20 tahun dulu nggak ada, ya. Nabi hanya mengatakan 7 tahun ajari, 10 tahun hukum, ya, tidak ada yang lain. Maka bagaimana 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun tetap pukul apabila memungkinkan. Ya. Ketika tidak memungkinkan artinya sudah sangat tua baru tahu hari itu. Ya, ya makanya memungkinkan atau tidak itu. Kita melihat memungkinkan atau tidak. Kalau tidak memungkinkan maka bertaubat kepada Allah, ya, dinasihati dengan baik, diajak gitu. Apa yang harus kita ucapkan ketika mendengar hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada perusahaan aliyin aziz. Nabi hanya mengajarkan la haula wa la quwwata illa billah. Apa doa sudah azan yang syar'i seperti yang ditayangkan di sini? Tidak ada innaka la tukhliful mi'ad. Ya, hadis ini syah. Yang sahih tanpa inna kala tuhlikul mi'ah. Ya. Benarkah jin paling suka menjelma menjadi ular? Tentang paling suka saya tidak tahu. Bahwa ular, kalajengking, lipan dan seterusnya, ini anjing, anjing kita, ya. Ini adalah hewan-hewan yang dijadikan oleh jin untuk menampakkan diri. Ya. Tapi sekali lagi, tentu kita tidak tahu. Ini anjing beneran apa jin, kita tidak tahu. Apa bunuh-bunuh saja. Ini ular beneran atau jin, kita tidak tahu. Bunuh-bunuh saja. Ada pun sabda Nabi SAW, khusus ular yang ada di rumah-rumah, maka peringatkan secara selama 3 hari. Peringatkan selama 3 hari. Kalau 3 hari pergi ya sudah. Kalau 3 hari enggak mau pergi, bunuhlah karena dia syafa. Ucapan Nabi ini diteruskan dengan ucapan sebab aku tahu ada jin-jin yang sudah masuk Islam di Madinah ini. Ucapan Nabi ini dipahami oleh para ulama adalah khusus di Madinah. Adapun di luar Madinah, di rumah kita ada ular, maka langsung saja bunuh. Tidak perlu diperingatkan selama 3 hari. Adapun kita di Madinah, disunahkan memperingatkan selama 3 hari. Ya, artinya aku beri waktu kamu 3 hari harus keluar dari rumah ini. Ya, kalau betul bahwa dia jin, ya tentu dia akan paham dengan ucapan kita. Karena jin adalah bahasanya sama dengan bahasa kita. Ya, jin Arab tentu bahasa Arab, jin di kita ya bahasa Indonesia. Ya. Ya. Adapun takut membunuh ular, jangan-jangan dia merupakan jin, justru ini keliru. Justru ini keliru. Justru karena itu jin, maka bunuh. Ya, maka orang yang mengatakan jangan dibunuh takutnya jin, keliru. Maka kita kan gak tahu jin atau bukan. Maka kalau ada ular, bunuhlah. Anjing, hitam, bunuhlah. Ya. Di sunnah. Apakah firqah si Arabi bahwa termasuk di dalam 72 firqah sesat dalam Islam? Tidak. Sudah keluar. Keluar dari 72. Karena firqah yang 72 semuanya adalah umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi umatku ala 73 umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu ada harapan masuk surga walaupun sesat, walaupun di neraka. Adapun Rafidah, kemudian Ahmadiyah dan lain-lain yang sudah jelas-jelas keluar dari Islam, ini berarti bukan 72. Keluar dari kelompok yang 72. Beberapa orang sahabat dan imam diberi gelar Ali bin Salam oleh orang-orang Syiah. Apakah ini tercela dan berdosa? Bagaimana dengan Ali radhiyallahu anhu? Iya. Ya, alaihi salam. Alaihi salatu wassalam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus para nabi dan rasul. Berikut malaikat. Adapun para sahabat adalah radhiyallahu anhu. Ridwanullahi alaihi jami'an. Ya. Adapun tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada Imam Bukhari dan seterusnya, cukup rahimahullah. Rahimahullah. Adapun Ali karamallahu wajhah ini tidak sahih. Ya. Tidak ada ulama yang rajih bahwa ucapan ini tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena gelar-gelar itu semuanya dari Nabi. Khalid, Saifullah siapa? Dari Nabi. Ya. Utsman bin Nurain dari siapa? Dari Nabi. Ali, Ali yang benar bukan karena Allah, tapi Abu Turah. Dari mana berisikan Abu Turah? Ya, dan Ali senang sekali dipanggil dengan Abu Turah. Ya, Abu itu bapak, Turah itu debu, pasir. Ya, yaitu ketika Ali ada sesuatu dengan istrinya Fatimah, lalu tidur di masjid, ya tiduran di masjid siang hari. Lalu dicari-cari Rasulullah, kemudian sedang tidur dan bajunya, badannya penuh debu. Ya, lalu Nabi mengatakan, bangunlah wahai Abu Turab, ya, bapaknya si debu, ya, bahasa letaknya, ya, yang badannya penuh debu. Dan Ali suka sekali dengan panggilan itu, panggilan dari Nabi. Ya. Kemudian Abu Bakar, Siddiq, Umar, Al-Faruq, ya, Asma, Zatun, Mitaqain, ya, semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun karamallahu wajhah bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu dilestarikan, tidak perlu diucapkan. Ya, jangan ikut-ikutan orang Syiah Arab. Kemudian ucapan Imam Ali, ya, bahwa Ali adalah imam betul. Tapi kenapa Ali doang? Kenapa tidak Imam Abu Bakar, Imam Umar yang disebut cuma Imam Ali? Ya ini keliru. Keliru. Maka hindari Imam Ali, Ali karamallahu wajhah, ya, Ali alaihi salam hindari agar kita tidak bertersebut dengan orang lain. Ya, alaihi salam, alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam, ini adalah untuk para nabi dan rasul, berikut malaikat. Apakah ketika sholat berjamaah bacaan imam adalah bacaan makmum? Apakah ketika makmum ketinggalan Al-Fatihah rakaatnya tidak sempurna dan harus disempurnakan? Jawab sempurna. Orang yang ketinggalan Al-Fatihah, dia masuk bahkan imam sudah rukuk, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar, dan Nabi tahu, dan Nabi tidak mengatakan kepada Abu Bakar tambahlah rakaat lagi, kamu kurang satu rakaat, tidak. Padahal Rasul dan para sahabat tahu bahwa Abu Bakar ini masuk ketika Rasul dan para sahabat sudah rukuk pertama. Jadi tidak sempat membaca Al-Fatihah tentunya. Itu dapat satu rakaat. Dapat satu rakaat. Ya. Apalagi ketika dia sempat berdiri walaupun tidak sempat membaca Al-Fatihah. Ya. Kalau kita tidak diperkenankan bertanya ada urusan apa untuk datang pada tamu kita, lalu bagaimana kita bisa tahu maksud pembicaranya? Ya, ntar kan ngomong sendiri. Ya, tungguin aja dia suruh ngomong sendiri. Ya, nggak usah ditanya. Kalau dia punya maksud, tentu dia okay. Ya, apaan kedatangan saya begini, kesini begini begini kan begitu. Ya, nggak usah di. Ya. Kalau nggak tahu, ayo ngomong, nggak usah. Ya, ngomong sendiri. Ya, tentu dia akan ngomong kalau punya. Nah, kalau dia nggak ngomong apa-apa, berarti ya berkunjung saja, ziarah. Kalau saudara ya silaturahmi. Dan nggak apa-apa. Sekali lagi, jangan seperti orang-orang yang sibuk dunia hari ini. Jadi kalau datang itu harus ada perlu. Ya. Ya. Apakah kita disunahkan menjawab salam seseorang terhadap yang lainnya, bukan yang ditujukan kepada kita? Iya, disunahkan. Ya, ada orang ketemu temannya, assalamualaikum. Kita ada di situ, ikut menjawab, sunnah. Ya. Dan salam itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Kalau antum ketemu saya kasih salam untuk antum seorang diri, antum wajib jawab. Ya. Tapi kalau saya memberikan salam di sini, lalu separuh dari antum menjawab, separuh tidak, maka gugur. Tidak semuanya wajib jawab. Atau satu saja sudah jawab, maka gugur. Ya. Karena yang saya salami adalah antum secara berjamaah. Maka dijawab oleh satu orang, dua orang, tiga orang, cukup. Yang menjawab tentu lebih baik daripada yang tidak menjawab. Tapi yang tidak menjawab, gugur. Tidak berdosa. Maka tidak berhak si pemberi salam ini mengulang-ulang salamnya agar dijawab semua. Ya, sesuai ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawabnya enggak kompak, sepi, tapi dia dengar jawab. Ya. Kurang kompak nih. Wah, ulang. Apa sih? Ya, cukup sekali. Iya, ini takbirat itu pertama kali. Takbirat itu. Dia langsung posisi apa? Enggak, karena Nabi mengatakan jika engkau masuk dalam salat berjamaah dan terlambat, maka takbirlah. Jadi masuk takbiratul ihram dan ikutilah gerakan imam. Lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh imam. Kalau imam sedang sujud, ya langsung sujud. Kalau imam sedang atahiyat, ya langsung atahiyat. Ketika imam sedang rukuk, ya langsung rukuk. Jadi tidak sedekap dulu. Ketika imam sedang berdiri sedekap, ya kita sedekap. Yes. Jadi tanpa sedekap. Yes. Saya sering melakukan sholat tahajud dan duha pakai iqomah dulu. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Azan dan iqomah khusus sholat wajib. Berjamaah sholat aid, ada azannya, ada iqomahnya? Tidak ada. Padahal jamaah. Nah, inilah bid'ah. Tidak boleh azan dan iqomah kecuali sholat wajib. Karena Rasul dan para sahabat sering melakukan sholat sunat. Jamaah sholat sunat seperti sholat aid, tapi tidak memakai azan, tidak memakai iqamah. Azan dan iqamah hanya ada di sholat wajib lima waktu. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.